Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Ratu seksi Indonesia. Kalau kita bicara cantik, artis ini cantik, lincah lagi, suaranya cakep lagi. Biar sampean tidak penasaran, bareng bersama Arkap juga ada Ramayana, ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Lala Widi Q Palapa. luar biasa. Gih, matur sembah nuwun. Sudah saya maafkan, Mas.